Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita di kitab Tauhid, ya, tentang ketauhidan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang contoh-contoh tadabur, contoh-contoh kita memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mempelajari tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang kita sudah pelajari itu, ya, mungkin itu bisa sebagai sebuah stimulus, ya, agar kita bisa lebih memperdalam lagi, ya. Maka apa sebenarnya tujuan, ya, kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan di halaman 138, ya, halaman 138 tentang buah tarbiyah tauhid asma wa sifat pada diri individu dan masyarakat. Ya. Artinya tujuan inilah yang ingin kita wujudkan dalam diri kita secara lebih luas lagi untuk masyarakat kita. Jadi ada sebuah tujuan yang kita inginkan. Artinya dengan kita mempelajari asma sifat, kita semakin mengenal Allah SWT dengan sifat-sifatnya. Jadi seperti juga kita dalam berinteraksi dengan manusia, harapannya kita semakin mengenal banyak sifat-sifat sahabat-sahabat kita, sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik, ya. Kita memahami karakter, kita memahami sifat yang dimiliki oleh saudara kita, sehingga kita mampu berinteraksi, ya, dengan menjaga hal-hal yang kemudian nantinya dikhawatirkan merusak hubungan persahabatan itu. Begitu juga setelah kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, harapannya, ya, manfaat yang lebih besar, yaitu kita bisa membangun hubungan kita dengan Allah secara lebih baik. Ya. Maka disebutkan di situ ada beberapa poin, ya. Yang pertama adalah pengaruhnya dalam bermuamalah dengan Allah. Jadi pengaruh yang sifatnya antara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama disebutkan di situ, ya. Jika seseorang mengetahui asma dan sifatnya, juga mengetahui madlul. Madlul itu arti yang termaksud di dalam ayat ataupun hadis, ya. Maksud yang termaksud apa? Yang terdapat di dalam ayat ataupun hadis secara benar, maka yang demikian itu akan memperkenalkannya dengan Rabb-nya beserta keagungannya, ya, sehingga dia tunduk dan khusyuk kepadanya, takut dan mengharapkannya, tunduk dan memohon kepadanya serta bertawassul dengannya, ya, bertawassul kepadanya dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti disebutkan dalam ayat itu, wadillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya pada milik Allah lah nama-nama yang baik, nama-nama yang husna, maka mohonkanlah dengan menyebut asmaul husna. Nah, jadi kita pada saat berdoa, kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat kita lisan kita menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, kita hati kita mampu kita hadirkan, ya, tentang sifat-sifat Allah yang Rahim, bagaimana rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memahami betul setelah kita pelajari tentang rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita memohon timbul keoptimisan yang sangat kuat bahwasanya pasti dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Maha Kasih Sayang. Ya, Maha Kasih Sayang di situ. Dan tidaklah setiap permintaan itu dikabulkan, ya. Disebutkan di dalam ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Ya, artinya Allah sudah memerintahkan, ya, kita berdoa kemudian Allah akan mengabulkan, ditambah pengetahuan kita bahwasanya Allah itu adalah Maha Kasih Sayang dengan hamba-hambanya. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua, ya. Artinya orang tua, ya, mungkin pengalaman hidup, ya, kita punya orang tua yang kadang mungkin kita rasakan kok permintaan saya enggak dikasih kan gitu. Nah, sekarang kita sebagai orang tua paham, kadang kenapa kita tidak ngasih kepada anak kita? Kan ya. Kadang ternyata pertimbangannya banyak, karena belum tentu setiap pemberian itu baik bagi orang yang menerima. Ya. Begitu juga sehingga kemudian timbul selalu khusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap berdoa pasti kita yakin dikabulkan. Kemudian pada saat ada ketertundaan di dalam pengabulan doa, kita yakin betul Allah itu maha bijaksana dan tidak mungkin Allah kemudian mengabaikan apa yang sudah kita usahakan. Nah maka di sini akan terbangun sebuah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan lebih baik. Kadang kan gitu ya, pada saat kita memohon kepada Allah, mungkin panjang kita membaca doanya, tetapi kesusahan kita dalam menghadirkan hati dalam setiap permintaan, setiap dalam ibadah, setiap dalam berzikir seperti itu. Padahal di dalam hadis disebutkan Allah tidak akan mengijabah doa ya kepada orang-orang yang berdoa tetapi hatinya lalai. Artinya lisannya membaca doa Allahumma rabbana tapi hatinya enggak tahu kemana. Maka yang seperti ini Allah Rasul katakan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka di sini ya jadi kita memahami itu. Kemudian juga berdoa itu ada triks ya, ada trik-trik untuk kita berdoa. Banyak ya kalau kita pelajari doa-doa Rasul ya, kita ada akan menemukan ternyata doa-doa itu luar biasa. Ya. Jadi kadang kita bukan hanya melihat permintaan dalam doa ini, tapi cara ungkapan di dalam doa itulah yang kemudian menjadi salah satu adab dalam berdoa. Ya. Ya, jadi salah satu adab ya. Kadang misalkan doanya Nabi Yunus alaihissalam ya, dengan pengakuannya sebelum memohon kepada Allah. Jadi mengakui segala salah dosanya, khilafnya kepada Allah, setelah itu baru permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa-doa setelah kita memuji kepada Allah, seperti doa-doa Rasulullah, beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang sempurna, setelah itu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak langsung meminta kepada Allah, tetapi dipuji Allah Subhanahu wa taala, dipuji, kemudian misalkan seperti ini kita bertawasul dengan asma-asma sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sehingga kita mampu menghadirkan hati kita di dalam kita berdoa. Ya. Mungkin kita lebih mudah menghadirkan hati pada saat kita mengakui dosa-dosa kita, ya Allah. Ya, kita kan tahu ya dosa kita, apa yang sudah kita lakukan, ya. Kemudian ya misalkan seperti doa Nabi, ini dalam tu nafsi, ya Allah saya telah berbuat zalim, ya menjatuhkan diri ke dalam dosa, menjatuhkan diri dalam maksiat, ya. Kemudian kita bisa sebutkan di situ dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Sehingga apa? Setelah itu kita memahami seandainya Allah tidak akan mengampuni dosaku, maka kita pasti akan termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi seperti itu. Nah. Di sini kita mampu seperti ini pada saat kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ada doa yang menarik seperti doa Rasulullah di dalam perang Uhud misalkan ya. Beliau berdoa kepada Allah ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan Allahumma in tu'bad in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'dal yawm. Ya. Doa ini juga boleh karena Nabi juga berdoa seperti ya Allah, seandainya memang engkau mau hancurkan pasukanku hari ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi. Ya. Jadi seakan-akan mengancam kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksud doa ini adalah saking butuhnya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ya Allah engkaulah yang memerintahkan aku berdoa kepada-Mu. Ya Allah engkaulah yang melarang makhluk-Mu berdoa kepada makhluk, ya. Maka apa? Dengan ini saya memohon kepada-Mu. Ya, seperti itu. Ya Allah, seandainya Engkau tidak mengijabi doaku, kemana saya akan meminta doa-doa ini? Artinya di seperti itu kan di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ya, dengan kita memahami sifat-sifat Allah, kita mampu lebih berdoa ya, ibadah lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika mengetahui bahwa Rabb ya Rabb-nya sangat dahsyat azab-Nya, ya, Dia bisa murka, maha kuat, maha perkasa dan maha kuasa melakukan apa saja yang dikehendaki, maka Dia maha mendengar ya, Maha melihat, Maha mengetahui dan sebagainya seperti itu. Ya. Misalnya kita baca tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan azab, ya, bagaimana azab neraka. Ya, kemudian kita lihat tafsirnya, bagaimana contoh-contoh orang-orang yang diazab di dalam neraka. Ya. Maka dengan ini apa? Kita akan muncul rasa takut kita pada saat kita hendak berbuat maksiat di situ. Ya. Maka tadi salah satu penyebab orang itu begitu mudah terjatuh kepada perbuatan dosa adanya kecilnya rasa takut di dalam dirinya kepada Allah. Ya. Dia kurang mengenal Allah tentang sifat-sifat yang seperti ini. Allah syadidul iqab, Allah yang iqabnya itu sangat syadid, sangat keras, sangat kuat. Ya. Kita tidak bisa bayangkan pada saat seseorang itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka, hangus jadi arang, dikembalikan lagi kulitnya, dihanguskan lagi terus dalam waktu yang tidak terhitung oleh hitungan kita. Ya, sehari dalam kehidupan akhirat seakan-akan sekian ratus tahun, ya, ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang 1000 tahun dalam kehidupan dunia, itu baru satu harinya. Ya, kalau seseorang sudah disiksa sebulan akhirat saja sudah berapa lama dalam kehidupan dunia seperti itu. Begitu juga pada saat Allah SWT menimpakan azab, maka tidak ada satupun yang bisa menahan azab dari Allah SWT. Artinya pada saat Allah menyiksa, maka itulah sebuah siksaan yang sempurna yang tidak mungkin ada makhluk yang kuat di situ. Ya, maka di sini ya, artinya kita akan melihat ya, ataupun kita bisa merasakan ataupun menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita pada saat kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Mulia, senang pada taubat hamba-Nya, mengampuni semua dosa dan menerima taubat orang yang bertaubat, maka hal itu akan membawanya kepada taubat dan istighfar. Juga membuatnya berprasangka baik kepada Rabb-nya dan tidak akan berputus asa dari rahmat-Nya. Ya, artinya dari nama-nama Allah yang tadi Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, ya Maha Suka, ya Allah lebih suka ya kepada tobatnya seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan untanya kemudian ditemukan kembali. Ya, artinya pada saat kita melakukan perbuatan-perbuatan ini itu mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kemudian kita juga senang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Apalagi di sini kalau kita lihat di dalam amalan ini, misalkan kita tahu Allah Maha Penerima Taubat, Allah senang dengan taubat hamba-Nya. Ya, bukan hanya Allah sekedar mengampuni dosa kita, tapi di balik taubat itu juga banyak fadilah yang lain. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, yursilis sama' alaikum midrar wa yumditkum bi amwal wa banin. Ya, bertobatlah kepada Allah ya, sehingga Allah akan menurunkan rahmat ya. Jadi bukan hanya tapi dosanya diampuni, yang kedua Allah turunkan rahmat, Allah perbanyak harta dan keturunan. Ya, artinya bukan hanya dosanya diampuni tapi ada fadilah-fadilah lain yang Allah akan berikan. Ya. Tidaklah orang-orang yang banyak beristighfar kecuali segala masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita baca tentang keutamaan istighfar, begitu banyak. Ya, ada tulisan tentang ajaibul istighfar. Ya, apa namanya? Ajaib itu sesuatu yang menakjubkan, ya fadilah keutamaan-keutamaan istighfar di dalamnya itu. Artinya dengan kita istighfar dosa kita diampuni, tapi fadilah-fadilah yang lain sangat sangat banyak seperti itu. Nah, artinya pada saat kita memahami ini, mempelajari ini, maka tumbuh optimisme dalam hidup. Kita yakin dengan segala pertolongan Allah, kita tidak akan pernah berputus asa pada saat kita berusaha, ya. Kemudian pada saat kita juga melakukan kesalahan, kita juga segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha suka dengan taubat-taubat hamba-Nya seperti itu. Nah, maka ini kemudian memotivasi diri kita untuk bisa memperdalam tentang asma sifat. Ya mungkin Bapak Ibu bisa beli buku-buku yang berhubungan dengan asma sifat ya, tentang penjelasan-penjelasan seperti ini. Itu akan semakin menumbuhkan dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ilmu yang paling mulia. Ilmu yang semakin mengenalkan seseorang dengan Rabb-Nya, semakin mengenalkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia. Adapun sebaliknya ilmu yang paling buruk adalah ilmu yang semakin menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Dan ini pengenalan seseorang ya dengan sifat-sifat Allah itu akan berpengaruh kepada karakter seseorang ya. Ya, jadi kalau kita lihat ke orang kok apa-apa pesimis ya. ini bukan masalah apa ya, masalah imannya, masalah keimanan yang perlu diperbaiki. Ya. Kemudian juga orang kok kadang misalkan malas ya. Ini masalah iman saja yang perlu diperbaiki. Jadi banyak bersumber dari inilah kemudian timbul berbagai keburukan-keburukan dalam diri seseorang itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah jika ia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi nikmat, yang menganugerahi dan yang hanya di tangannya segala kebaikan dan dia maha kuasa atas segalanya, dia akan memberikan rezeki, membalas dengan kebaikan dan memuliakan hamba-hambanya yang mukmin, maka hal itu akan membawanya kepada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakarrub kepadanya serta mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya semakin kita mengenal Allah lah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menentukan bagaimana kita bahagia atau tidak. Seluruh nikmat ini hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah. Ya. Maka dengan ini apa? Tumbuh. Ya. Tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan inilah yang kemudian menjadikan kita ringan dalam ibadah. Ya. Tapi kalau ibadah tanpa diiringi kecintaan kepada Allah, maka akan terasa berat ibadah itu. Ya, tapi kecintaan kita kepada Allah menjadikan motivasi tersendiri, menjadi energi sendiri bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semakin kita mengenal luas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menciptakan alternatif-alternatif dalam kehidupan kita. Ya. Artinya pada saat kita mengetahui maha baiknya Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi, berbagai hal, ya maka kita kemudian mampu tadi mengupayakan berbagai cara-cara untuk mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara faedah. Jadi dengan mengenalnya seseorang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma-asma Allah, maka terbangunnya hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu mampu menjadi hamba yang dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah secara mendalam. Kemudian yang B adalah pengaruhnya dalam bermuamalah dengan makhluk. Ya. Maka disebutkan jika seseorang mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil, tidak menyukai kezaliman, kecurangan, dosa dan permusuhan, dan dia maha membalas dendam terhadap orang-orang yang zalim ya, atau orang-orang yang melampaui batas atau orang yang berbuat kerusakan, maka ia pasti akan ya menahan diri dari kezaliman, dosa, kerusakan, khianat dan seterusnya ya. Jadi Allah maha adil, artinya segala kebaikan itu diperhitungkan dan dibalas, segala keburukan sekecil apapun akan diperhitungkan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, ada perhitungannya di sisi Allah. Ya. Cuma nanti masalahnya itu diampuni atau tidak. Tapi kalau itu sudah berhubungan dengan manusia, nah di sini yang perlu kita ingatkan. Namanya tidak semua manusia itu mudah memaafkan. Beda dengan Allah yang Maha Pemaaf. Di saat seseorang itu ikhlas lillahi ta'ala minta maaf kepada Allah, Allah maafkan langsung itu. Tapi manusia tidak semuanya seperti itu. Padahal kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, Allah akan mengampuni seandainya orang yang menjadi korban itu sudah memaafkan, menghalalkan itu. Kalau mereka belum menghalalkan, maka Allah belum akan mengampuni dosa itu. Misalkan kita pernah berbuat salah kepada orang lain itu tidak terima dan tidak memberikan maaf, Allah juga tidak akan memberikan maaf. Maka semuanya harus diperhitungkan dan Allah yang akan menjadi hakim terhadap perbuatan tersebut. Ya. Nah, maka di sini perlunya tadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya itu. Dan Allah juga apa artinya di sini, bahkan Allah adalah dzul intiqam ya, Allah itu bisa membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Sehingga pada saat seseorang terjatuh kepada kezaliman, maka tunggu waktunya dia akan juga mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, disebutkan Allah itu maha makar ya, maksudnya Allah itu membalas makar manusia, orang-orang yang berbuat makar Ya, artinya orang-orang yang berbuat makar, maka Allah juga akan memberikan makar kepada orang tersebut. Ya. Begitu juga misalkan orang yang curang, Allah tidak suka kepada perbuatan curang. Ya, seperti dalam hadis disebutkan, man khoshana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan bagian dari umatku. Dia bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sendiri tidak suka kepada perbuatan kecurangan itu. Nah, maka di sini pada saat seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka dia juga mampu membangun hubungan sosial secara baik. Ya. Maka di dalam penjelasannya para ulama mengatakan aslih bainaka wa bainallah yuslihakallahu bainaka wa bainannas. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Ya, maka ini prinsip. Kalau orang itu memang orangnya baik, agamanya baik, maka sebenarnya pasti dia akan baik dengan seluruh manusia. Ya, dia akan baik dengan seluruh manusia. Kenapa? Karena itu adalah buah dari hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di masyarakat juga dia akan menjadi orang-orang yang baik. Ya. Tapi dalam praktiknya kadang kita temukannya, artinya orang secara agama, secara keilmuannya baik, tapi dalam praktiknya kadang tidak ya seperti yang dibayangkan, seperti itu. Kemudian dikatakan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ya memperkenalkan dirinya ya dengan nama-nama itu agar hambanya mengenalnya dan mohon kepadanya sesuai dengan isi kandungannya dan agar berbuat baik kepada hambanya yang lain. Ya, artinya Allah mengenalkan kepada kita 99 nama itu bukan hanya sekedar mengenal, artinya bukan kita sekedar hanya menghafal, tapi kita disuruh untuk memahami tentang 99 nama itu. Ya. Kemudian juga kita kemarin sudah katakan dari 99 nama itu setiap nama mengandung sifat-sifat yang begitu banyak. Artinya itu juga dianjurkan kita untuk mempelajari itu. Ya, sehingga ya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam ayat ini disebutkan wa ahsinu dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, maka kalau orang sudah cinta kepada Allah, dia akan melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan ataupun dalam hadis yang disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum yarhamukum man fis sama. Sayangilah ya siapa-siapa yang ada di bumi, ya maka kalian akan disayangi oleh siapa-siapa yang di langit. Ya, artinya yang di langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang menyayangi manusia, maka Allah akan menyayanginya. Ya, artinya di sini timbal baliknya, pada seseorang itu tadi baik dengan Allah, maka dia akan baik juga di masyarakatnya, seperti itu. Ya. Maka jangan jadi orang-orang yang aneh ya, artinya secara agama bagus tetapi secara sosial tidak baik. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Karena bagaimanapun agama itu adalah memperbaiki diri seseorang. Ilmu ini, agama ini adalah memperbaiki orang yang mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan agamanya itu. Ya. Sehingga sebenarnya tidak benar. Ya, kemudian misalkan kok ada orang-orang yang terlihat soleh tapi melakukan berbagai keburukan-keburukan dalam hidupnya itu. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalilah Rabb kalian ya, kenalilah Rabb kita, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengenal Allah, maka semakin terbangun hubungan dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya manfaat yang ingin diwujudkan ya, manfaat yang ingin diwujudkan pada saat kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman sekali lagi memang dalam pembahasan asma wa sifat ini agak sedikit rumit ya. Kadang kalau tidak hati-hati seseorang terjatuh kepada takwil. Ya, takwil ya. Artinya kemudian dibawa kepada pemahaman-pemahaman yang kemudian menyimpang di situ. Maka kita sarankan lebih baik kalau membaca buku-buku yang jelas ya pengarangnya, kemudian tidak terlalu mendetail ya, karena memang asma wa sifat itu kalau terlalu mendetail itu juga berbahaya ya, karena Allah secara umum menjelaskan secara global saja, mengenalkan namanya, nama ini sifatnya seperti ini. Kalau nanti terlalu mendetail itu cenderung kepada ilhad ya, dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dilarang dalam agama kita. Ya. Inilah pembahasan terakhir tentang studi ataupun mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seterusnya kita akan teruskan di bab yang kelima ya. Tentang al-wala wal bara. Tentang al-wala wal bara. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat pengertian dari al-wala wal bara, maka ini sebenarnya berhubungan dengan masalah sosial. Ya, sebenarnya berhubungan dengan masalah sosial, masalah muamalah, ya bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, orang-orang di sekeliling kita. Tapi kenapa ini masuk dalam masalah akidah, tauhid? Maka di sini yang perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya kenapa ini dimasukkan dalam pembahasan tauhid dan akidah dan masalah iman, ini adalah berhubungan dengan konsekuensi dari pembahasan wal-wal baru. Artinya akibat misalkan kesalahan dalam masalah al-wala wal bara, akibatnya itu seperti kesalahan dalam masalah akidah. Ini akibat yang ditimbulkan. Nah, sehinggalah kemudian para ulama memasukkan wala wal bara menjadi akidah wala wal bara. Jadi masuk dalam akidah karena dari sisi konsekuensinya. Adapun prakteknya al-wala wal bara itu adalah masalah sosial kemasyarakatan. Cuman pelanggaran dalam masalah ini akibatnya fatal seperti kefatalan dalam kerusakan akidah. Ya, disinilah kemudian kenapa al-wala wal bara masuk dalam bidang akidah. Ya, secara khusus bahkan ini masuk dalam ketauhidan. Ya. Nah, ini yang apalagi kita hidup di masyarakat heterogen, tetangga kita mungkin ada non, ya, atau mungkin teman kerja kita, atau mungkin juga mitra kerja kita. Ya. Artinya apa? Di saat kita berinteraksi dengan mereka, kita dibatasi dalam aturan-aturan syariat Islam. Berbeda dengan agama non-muslim, mereka tidak ada aturan khusus. Ya. Maka dalam agama, misalkan agama non-muslim itu enggak ada istilah bid'ah, itu enggak ada. Ya, enggak ada itu. Wala-wal baru ya enggak ada. Enggak ada. Tapi dalam Islam ada. Dan itu yang kemudian membatasi kita dalam kita membangun hubungan di masyarakat. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Kalau kita lihat pengertian al-wala, wala secara bahasa artinya adalah al-qurbu ya wan nasru. Secara bahasa al-wala artinya adalah al-qurbu, adalah kedekatan, membangun kedekatan, kemudian wan nasru dan menolong. Ya, membangun kedekatan dan menolong. Ya. Adapun pengertian bahasa yang paling mudah diterjemahkan wala adalah loyalitas. Kita berloyal, ya. Loyal adalah kedekatan dan loyal kepadanya berarti kita menolongnya. Adapun al-baro artinya berlepas diri. Baro artinya berlepas diri. Ya, artinya al-bu'du wal-inqita'u. Al-bu'du artinya menjauhi, al-inqita'u artinya memutus hubungan. Memutus hubungan. Dengan siapa kita berwala? Ya, ataupun di situ disebutkan kedudukan al-wala wal-baro dalam Islam. Disebutkan di antara hak tauhid adalah mencintai ahlinya, yaitu para muwahidin. Muwahidin artinya orang-orang yang bertauhid, kita wajib mencintai mereka, serta memutuskan hubungan dengan para musuhnya, yaitu adalah orang-orang musyrikin. Artinya kewajiban kita adalah berloyalitas dengan sesama orang-orang yang bertauhid, orang muslim, dan kita harus memutus hubungan dengan orang-orang non-muslim. Ya, memutus hubungan di situ. Coba kalau kita perhatikan misalkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55-56 Allah berfirman innama. Ya, kalau sudah kata innama berarti ada sebuah pembatasan. Ini dalam masuk dalam adatul hasar, membatasi. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiun. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Ya. Sesungguhnya wali-wali kalian, ya, penolong-penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Ya, adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ruku bersama-sama. Ya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, barang siapa berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, sungguh ya, sungguh adalah hizbullah, sesungguhnya pengikut Allah Subhanahu wa taala itu adalah humul ghalibun, mereka yang akan menang. Ya, mereka akan menang. Jadi Allah membatasi walinya. Ya, artinya yang untuk kita berloyalitas sebagai seorang mukmin adalah tiga saja, Allah, Rasulnya dan orang beriman. Itu kita berloyalitas. Adapun dengan orang-orang yang memutus ataupun mereka mensyukutukan Allah, maka tidak ada wala, tidak ada loyalitas kepada mereka. Ya. Misalkan di dalam ayat di bawahnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian. Ya. Kemudian disebutkan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah, ayat ini yang kemudian menakutkan. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas dengan mereka, fa innahu minhum, sesungguhnya orang itu sudah masuk bagian agama mereka. Nah, ini yang kita katakan tadi, akibatnya itu sama seperti akibat kerusakan dalam tauhid. Jadi kalau ada orang muslim kok berloyalitas dengan orang non muslim, Allah katakan fa innahu minhum, maka orang itu bagian dari agama mereka itu. Nah, ini kan mengerikan. Jadi itu tidak benar. Kemudian innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, kepada orang-orang yang zalim. Maka kalau kita perhatikan ada perincian namanya berloyalitas, pertama kepada Allah, maka loyalitas kita adalah 100%. 100%. Yang kedua, loyalitas kita kepada Rasul itu juga 100%. Adapun loyalitas kepada orang beriman inilah yang kemudian kita harus objektif. Karena tidak semua orang beriman dalam satu tingkatan. Orang itu imannya berbeda-beda, tingkat keimanan berbeda. Maka tingkat loyalitas juga berbeda. Ada orang yang beriman dalam kacamata kita, perhitungan kita adalah sempurna iman. Maksudnya sempurna iman adalah sesuatu yang relatif ya. Sempurna yang kita maksud bukan sempurna seperti malaikat. Artinya orang iman tapi dia sempurna, maksudnya tidak terjatuh-jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka orang seperti ini loyalitas kita juga harus sempurna. Ya, sempurna. Kemudian yang kedua adalah orang mukmin yang bermaksiat. Orang mukmin bermaksiat, maka kita memberikan kepadanya dua bagian. Dengan ketaatan yang kita berloyalitas, dan dengan kemaksiatan yang kita berlepas diri. Ya, maka di sini kita harus proporsional. Tidak boleh orang beriman bermaksiat kita bela juga. Pada saat dia berbuat baik kita bela, pada saat dia salah juga kita bela. Berarti kita salah dalam wala wal bara. Ya, karena berlepas diri itu kepada perkara-perkara kekufuran, perkara maksiat, perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Dan loyalitas hanya dalam perkara-perkara kebaikan, amal soleh kebaikan seperti itu. Ya. Ini kepada orang-orang yang beriman tetapi dia terjatuh kepada perbuatan dosa, maka kebaikannya kita loyal dengan kebaikan orang tersebut, tetapi kalau sudah perbuatan dosa kita harus berlepas diri, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, memutus hubungan dalam masalah hal seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau orang beriman itu ada dua bagian. Adapun orang dengan orang-orang kafir, maka tidak ada loyalitas sedikit pun, enggak boleh. Ya. Jadi barang siapa ini, wa may yatawallahu minkum, barang siapa berloyalitas dengan mereka dari kalian, fa innahu minhum, maka kalian adalah termasuk bagian agama mereka. Jadi berhati-hati, bukan oh ini kok ekstrim ajarannya, bukan masalah ekstrim, ini masalah agama yang jelas Al-Qur'an mengatakan lakum dinukum wa diyatin. Ini masuk dalam wilayah yang tidak boleh kita toleransi. Ya. Apa yang dimaksud berlepas diri, memutus di sini adalah kita memutus hubungan hati dengan mereka. Adapun hubungan yang sifatnya sosial, ya, kerja bakti, hidup secara sosial itu. Tapi yang tidak boleh adalah kita memiliki hubungan hati dengan mereka. Ya, karena hubungan hati ini kita harus putus. Ya, hubungan hanya hubungan sekedar zahir, say hello saja, kan gitu ya. Tapi kalau sudah masalah hati tidak boleh ada kecintaan, maka haram hukumnya ada orang muslim kok jatuh cinta kepada orang kafir. Ya, ini musibah paling berat. Ya, musibah paling berat. Maka Allah mengatakan sesungguhnya budak hitam itu adalah lebih baik buat kalian ya daripada orang-orang kafir. Walau ajabatkum, walaupun engkau sangat terkepincut itu ya dengan penampilan yang saya ini, tapi kalau dia orang kafir, Allah mengatakan budak hitam itu jauh lebih baik bagi dirimu. Kenapa? Karena konsekuensinya tadi, kalau ada orang muslim kok kepada orang kafir sampai memberikan bagian hatinya, maka itu sebuah kesalahan fatal. Ya. Jadi ini sebuah musibah yang paling berat. Ya, misalkan di dalam ayat ini, kita lihat ayat, misalkan di dalam surat Mumtahan ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia. Teman setia, soulmate itu enggak ada itu. Nah, jadi enggak ada teman setia dengan orang. Mungkin ada orang muslim, teman dekat saya dia. Tapi kalau hari Ahad ke gereja, wah na'udzubillah itu. Enggak ada itu. Enggak. Jadi enggak boleh ada orang muslim punya teman dekat dengan orang-orang non-muslim. Ini bukan saya, ini Allah yang mengatur. Ya, jadi sekali lagi, ini masalah sosial, tetapi akibatnya adalah sama dengan akidah. Sehingga masuk dalam akidah walawal bar. Ya. Maka bagaimanapun dalam kehidupan kita di masyarakat, orang muslim itu prioritas, sejelek-jeleknya orang muslim itu lebih baik daripada orang kafir. Ya. Maka ada ungkapan-ungkapan yang mengatakan Ahok itu kan baik itu, cuma dia kafir saja. Enggak ada baiknya kalau kafir. Enggak ada baiknya. Ya. Itu tidak boleh karena sudah masuk, kalau dia muslim non muslim itu sudah beda bahasanya. Katanya mengatakan lebih baik daripada muslim tapi korupsi kan gitu. Enggak bisa seperti itu karena keimanan itu adalah harga yang mahal. Artinya iman, orang sudah diberikan hidayah kemudian menjadi orang muslim beriman itu sebuah nikmat yang karunia yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya. Kalaupun dia misalkan melakukan sebuah perbuatan korupsi, misalkan melakukan kejahatan, artinya kejahatan ini akan terampuni dengan imannya itu. Tapi kebaikannya seperti apapun kalau dia kafir, kebaikan apapun tidak akan bisa menutupi kekafiran orang tersebut. Itu tidak bisa. Ya. Maka bagaimanapun orang mukmin itu, ini berhubungan dengan loyalitas walawal bar. Maka orang mukmin itu jauh harus diprioritaskan daripada orang non-muslim. Ya, misalkan kita punya usaha, wah ini kalau orang-orang muslim ini kok kalau kerja ngantuan misalkan itu, saya ambil saja orang non-muslim tapi semangat kerja karena mereka ahli dunia kan gitu, itu gak boleh, tetap harus diprioritaskan orang muslim. Ya. Kemudian disebutkan di sini walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir mereka satu sama lain saling berloyalitas. Ini jadi Allah katakan mereka orang kafir, sesama kafir mereka saling berloyalitas. Maka jangan sekali-kali berloyalitas dengan mereka. Kalau berloyalitas dengan mereka kita masuk ya gitu. Jadi sesama mereka saling berloyalitas. Nah, kalau kita loyalitas jangan-jangan kita masuk bagian mereka itu. Dipertanyakan keimanan kita. Kemudian juga misalkan dalam surat Al-Mujadilah ini juga ayat yang sangat tegas ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Ini hati-hati bapak-bapak. Tidak akan engkau dapatkan orang yang beriman kepada Allah dan di hari akhir dia masih mencintai ya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka atau kerabat mereka. Enggak ada itu. Ada orang misalkan ada seorang bapak punya anak-anaknya murtad, putus sudah. Dalam Islam sudah putus, enggak ada apa-apa. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya, tidak dapatkan ahli warisnya, ya tidak mendapat warisannya, tidak dapat perwaliannya, sudah putus hubungan. Ya. Begitu juga, misalkan ada kita punya saudara, misalkan dia murtad, ya sudah. Artinya kita tidak boleh mencintai, tidak boleh ada hati dengan orang-orang yang mereka memusuhi Allah, walaupun bapak, walaupun anak, walaupun kerabat. Apalagi orang lain yang enggak memiliki hubungan darah dengan kita kan gitu. Orang yang bapak kita saja enggak boleh, apalagi cuma sekedar teman kuliah kan gitu. enggak boleh sama sekali. Ya. Maka ayat inilah yang kemudian mencatat tentang sejarah perang Badar, di mana Abu Bakar harus melawan anaknya. Karena perang Badar ini kan beratnya perang melawan. Perang Badar kan dulu sama-sama di Mekah. Pada saat hijrah ke Madinah perang. Maka Abu Bakar perang dengan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, Umar berperang dengan saudaranya, kan seperti itu. Sampai Abu Bakar mengatakan, daripada anakku dibunuh orang lain, mending saya yang bunuh sendiri, dia anakku, saya bunuh saja. Kenapa? Kenapa sampai seperti terjadi seperti? Karena iman. Kalau orang tidak beriman kuat, tidak akan mampu. Karena mereka dulu di Mekah sama-sama jualan bareng, main bareng, sampai ada syariat Islam mereka hijrah, kemudian perang dalam ketemu dalam perang Badar harus saling membunuh. Kalau tidak beriman tidak akan kuat seperti ini, enggak akan kuat. Seorang anak harus membunuh bapaknya enggak akan kuat itu. Kita harus membunuh saudara kita enggak akan kuat. Yang menjadikan kuat itu iman. Nah, maka kita bisa bayangkan bagaimana imannya sahabat di tahun kedua sudah seperti itu cobaannya, harus membunuh anaknya, membunuh saudaranya, membunuh teman kerjanya, kan seperti itu. Kalau tidak kuat tidak akan, kalau imannya tidak kuat tidak akan mampu melakukan ini. Nah, kita saja misalkan kuat enggak kira-kira mengawalkan ini? Misalkan kita ketemu anak kita, misalkan kita punya anak kemudian kafir, berani enggak kita mengamalkan ini? Ya itu tergantung kepada keimanan kita. Ya tergantung kepada keimanan kita. Nah, jadi ayat ini secara jelas tidak boleh ya mencintai, memberikan hati kepada orang-orang non-muslim, walaupun orang tua, anak, keluarga kita. Tentu sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian rahmatullah SWT, aturan ini tentu aturan Islam yang tidak boleh kita tawar-menawar dalam artian, tetapi kita masih diberikan ilmu, itu adalah ilmu hikmah di dalam kita mengamalkan. Hukum tidak boleh berubah, tapi pelaksanaan adalah penuh dengan hikmah. Ini yang harus dibedakan. Bukan berarti kemudian setelah ini kita sporadis, ya semua ini kemudian, seperti dalam surat At-Taubah kan gitu, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapatkan. Ayatnya kan gitu. Nah, ini kan tidak sporadis seperti itu, tapi apa? Ada sebuah aturan-aturan hikmah yang perlu kita. Begitu juga masalah hukum tidak boleh berubah dalam Islam, tapi pengamalan itu ada namanya hikmah dalam beramal. Ini yang perlu dipadukan seperti itu. Ya. Inilah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Materi ini belum selesai, jadi jangan langsung diamalkan serta-merta dulu, karena nanti harus dituntaskan dulu agar pemahaman kita sempurna. Ya Allah lam bisawab, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.